janji tak jaluk kowe ra ngapusi. Lungo kuwingi amung golek rejeki, tak buktekke kowe ojo beto ati. Wis semrene suwene aku lungo ninggal kowe, atoh paran yo mung tinggu kowe. Joko tekoning patiku, kangguku awakmu kuwi harga diri.